Nabiyina al-Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhuniyatihi wa ummatihi ila yawmiddin wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Qur'an Sunnah Solution. Semoga kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyiapkan beragam aktivitas kita dan menatanya lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Seperti biasa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa diberikan kesempatan untuk kembali mengaji di malam Jumat ini. Insyaallah mudah-mudahan malam terbaik untuk kita semua, malam penuh berkah, dan mohon izin untuk bisa mengingatkan kepada kita semua, saya, Anda, dan kita tanpa kecuali, bahwa ada beragam amalan-amalan terbaik yang mampu kita persembahkan khusus di hari Jumat. Ya, ada menyiapkan insyaallah bacaan Al-Qur'an kita, baik itu yang membaca surat Al-Kahf ataupun Yasin ataupun surah yang lainnya, memperbanyak bacaan Al-Qur'an, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan persiapan ibadah terbaik kita esok hari, ya, ibadah Jumat untuk para Muslim, para mukmin dimanapun berada. Kemudian juga yang terkait dengan akhwat bisa memperbanyak doa-doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu-waktu yang mustajabah. Baik, malam hari ini kita akan coba lanjutkan bahasan kita yang insyaallah akan banyak memberikan bimbingan kepada kita tentang bagaimana menurunkan kurikulum surgawi dalam kehidupan di muka bumi ini. Banyak orang berharap, bercita-cita ingin menjadi bagian dari penghuni surga, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Al-Qur'an membimbing kita untuk bisa mewujudkan impian setiap insan beriman dimanapun dia berada? Kita akan kembali dahulu kepada patokan ayat utama yang telah kita kaji, yaitu surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Di situ kita berhenti, dan materi ini diturunkan dari pendalaman ayat dimaksud. Karena itu kita akan coba bacakan kembali setelah kita coba selesaikan pembuka di ayat ini pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, mohon izin untuk mengingatkan teman-teman yang masih belum ada bersama mushaf, Anda bisa hadirkan mushaf atau boleh juga menggunakan mushaf digital sehingga ada kesamaan pembahasan di antara kita bersama. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu وعمل الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kita sedikit uraikan dulu terjemahannya. Sebagian dari tafsirnya telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nanti kita akan turunkan sesuai dengan tema yang akan kita kaji di malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dan berikanlah kabar gembira, wahai Muhammad SAW, kepada seluruh kalangan yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengimplementasikan dan membuktikan keimanannya itu dengan mengerjakan ragam kebaikan dalam hidup, amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tegaskan kepada mereka bahwa Allah telah menyiapkan untuk mereka beragam kenikmatan di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizq. Dan di antara gambaran kenikmatannya, setiap mereka diberikan kenikmatan berupa rizki dari bebuahan misalnya. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka kemudian merespon itu dengan mengatakan, ini yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha. Dan ternyata mereka diberikan buah-buahan yang mirip warnanya, sehingga merasa bahwa yang sebelumnya sama, padahal rasanya berbeda. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan di dalam surga itu mereka akan mendapati pasangan yang suci, wahum fiha khalidun, dan hidup yang abadi. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, di pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa ayat ke-25 ini merespon ayat-ayat sebelumnya, khususnya dari ayat 21 sampai dengan ayat 24 yang telah kita tuntaskan, bahkan ayat 25 yang pembukanya telah kita tuntaskan juga. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta dan memerintahkan kepada kita untuk bisa membuktikan penghambaan kita kepada Allah dengan menyembah Allah secara sungguh-sungguh, secara serius berdasarkan petunjuk yang Allah berikan kepada para rasul, para nabi, khususnya rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Al-Qur'an. Kemudian Allah pun menantang kita semua jika meragukan dengan isi Al-Qur'an itu, boleh silakan dikaji, silakan diteliti, sangat terbuka jika Anda bahkan ingin meneliti lebih dalam, atau bahkan kalau Anda merasa itu karya manusia silakan datangkan semisalnya untuk menyadari bahwa Al-Qur'an bukan rekayasa, bukan buatan manusia. Maka kalau sudah kita memahami itu semua, kita harus waspada dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bisa menjadikan muara kehidupan kita menjadi nestapa sampai kembali kepada Allah mendapatkan hukuman yang sifatnya sulit kita bayangkan. Tapi kalau kita ingin kembali, ya kembali kepada Al-Quran, kembali mengamalkan hukum-hukum Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berikan kabar gembira dan langsung diperintahkan Rasul yang mulia itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyampaikan kepada seluruh umatnya tanpa kecuali. Pertama, wabashshiril ladzina amanu, berikan kabar gembira wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh hamba-hamba yang mau beriman, yang telah beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan membuktikan keyakinannya itu dengan mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa amilus salihat, lantas membuktikan keimanannya itu dengan mengimplementasikan iman itu lewat perbuatan-perbuatan mulia yang telah Allah gariskan. Telah Allah sampaikan petunjuknya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kemudian petunjuk itu disampaikan kepada Nabi? Seperti apa cara kita beraktivitas yang bisa mengantarkan kita mendapatkan kabar gembira dari Allah yang disampaikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah kita beriman tadi, kemudian diminta mengimplementasikan, mengoptimalkan iman kita lewat perbuatan baik berupa amal saleh, kita balik bertanya seperti apa amal salehnya? Nah, yang paling menarik, sebelum menjawab turunan amal saleh itu, maka Allah menggambarkan kepada kita apresiasi yang dalam. Ketika kita mau berkomitmen seperti itu, belum kita amalkan pun mau berkomitmen, maka ada kabar gembira yang disampaikan kepada kita. Kalau itu bisa kita jalankan dengan baik, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada beragam surga yang telah Allah siapkan, yang didesain semua kenikmatannya dengan sangat indah, dan dialirkan segala kenikmatan baik dari sungai-sungai yang mengalir, juga beragam bebuahan ataupun rizki-rizki lain yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Persoalan terbesarnya adalah ketika Allah mengapresiasi dengan beragam surga, bentuknya menggunakan bentuk jamak jannat, dan bentuk jamak menunjukkan bukan tunggal tapi ada beragam kenikmatan yang telah Allah siapkan dengan nama surga itu. Seperti apa gambaran surga yang disampaikan lewat Al-Quran, bagaimana korelasinya dengan amal soleh yang memungkinkan kita menikmati harapan-harapan yang kita dambakan untuk bisa mendapatkan nikmat surga itu, itu yang coba kita akan bahas di pertemuan malam hari ini. Jadi kita akan coba turunkan dengan sedikit temponya, kita kurangi kecepatannya, ya kita lambatkan sedikit, dan kita akan masuk ke inti bahasan kita di pertemuan malam hari ini, menurunkan kurikulum surgawi dalam kehidupan di muka bumi. Baik, kita berpindah dulu ya teman-teman ke layar sentuh kita supaya kita bisa pahami dengan baik. Ini masih di serial Tafsir Al-Baqarah di ayat 25. Kita ambil subtemanya menurunkan kurikulum surgawi ya dalam kehidupan di muka bumi. Baik, kita kembalikan dulu ke ayat yang kita kaji teman-teman sekalian. Di sini ini fokus kita yang pertama. Ya, di Quran surah kedua ayat ke-25 ya, kita masih di sini dulu. Kita coba dulu. Ah, ini kita kembalikan dulu ya. Ini fokus kita yang pertama, Al-Baqarah ayat 25. Jadi kita coba pinggirkan dulu yang ini supaya yang besarnya bisa kita lihat. Ini pinggirkan dulu. Ya, ini yang kita masukkan ke sini. Teman-teman coba di zoom ya supaya kelihatan ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Mubashshiril ladzina amanu, dan Muhammad SAW berikan kabar gembira kan kepada seluruh kalangan. Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu teman-teman sekalian, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira ya kepada semua kalangan, itu lafadznya, diksinya pertama menggunakan bentuk alladzina yang ini. Ya. Yang saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa kata alladzina dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu khususnya itu masuk kategori isim mausul dalam bentuk jamak. Ya, yaitu kata konjungsi penghubung yang mewakili objek atau kadang-kadang subjek dan bentuknya jamak luas tanpa batas. Jadi kita tidak bisa batasi dengan besarnya, kecilnya atau status sosialnya, tapi semua tanpa kecuali. Lakikah, perempuankah, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, semuanya tercakup di sini. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada semua hambanya tanpa kecuali. Jadi kabar gembira ini Allah berikan kepada semua hamba tanpa kecuali. Karena itulah saya sering mengatakan adalah kabar gembira itu, surga itu, soleh itu sebetulnya hak kita. Hanya untuk mendapatkan hak itu kan perlu bersanding dengan kewajiban, gitu kan? Seorang mendapatkan haknya, ya dalam gajian akhir bulan ini dapat haknya misalnya kan? Tapi kan hak itu nggak mungkin didapatkan kalau dia tidak menunaikan kewajiban. Karena itulah kalau kita ingin mengambil hak kita untuk mendapatkan kabar gembira itu, siapapun kita, maka kewajiban kita diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amanu. Ya, mesti yakin dulu. Mesti beriman dulu. Ya. Mesti yakin tanpa ragu. Iman itu kan yakin tanpa ragu. Ya, sekarang Anda menuntut kabar gembira, Anda menuntut surga, menuntut rahmat, tapi Anda yang enggak yakin gimana bisa dapat? Ya kan? Karena itu yang pertama mesti dibangun dalam jiwa kita, bikin pondasi dalam hati kita yang paling dalam. Bahwa untuk mendapatkan kabar gembira itu, apresiasi dari Allah itu, bangun keyakinan yang kuat seperti telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Mohon izin, supaya tidak terlampau luas saya menjabarkan, teman-teman bisa review di pertemuan yang lalu ya. Apa turunan kata iman itu, seperti apa fungsinya, bagaimana gambarannya. Tapi syarat yang pertama, satu, ya. Untuk mendapatkan kabar gembira itu, kita mesti punya keyakinan yang kuat tanpa ragu. Ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah yakin dengan Allah, artinya yakin dengan semua turunan yang Allah perintahkan kepada kita. Baik hukum-hukum, baik nuansa spiritual dengan menyembah lewat ibadah gitu kan, ataupun bermuamalah yang diatur pedoman hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu diwakili dengan satu kalimat, wa amilus salihat. Ini dia. Jadi kita membuktikan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Yang kedua, amal soleh. Ya. Seperti saya pernah terangkan di pertemuan sebelumnya bahwa amal soleh itu ya terdiri dari kata amal, yaitu setiap perbuatan ya atau aktivitas, ya kan? Kemudian soleh yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya itu ini. Pandangan Allah, Allah ridha enggak? Ya kan? Menurut Allah baik enggak? Ya. Makan, minum itu amal, perbuatan. Ya, amaluna adi, rutinitas. Amal perbuatan kita. Tapi ketika kita makan, ya, ketika kita minum berpeluang menjadi saleh. Amal itu berubah dari sekedar rutinitas menjadi ibadah. Ketika apa? Ketika dipandang baik oleh Allah. Bagaimana cara makan yang dipandang baik oleh Allah? Maka diatur oleh Allah. Turun ayat misalnya waqulu washrabu wala tusrifu, ya Quran surah ke-7 ayat 31, silahkan makan dan minum, nikmati tapi jangan berlebihan, ya. Kemudian misalnya jangan makan makanan yang diharamkan karena ini bisa berbahaya bagi kehidupan kita, misalnya untuk fisik kita atau untuk imunitas tubuh kita, roh kita dan sebagainya. Lalu kemudian diminta untuk melihat bagaimana cara Nabi berinteraksi dengan makanan. Ya, dekatkan dengan kita, ambil dengan tangan kanan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kan? Untuk mendapatkan keberkahan secara spiritual. Nah, semua perbuatan tadi yang kita kerjakan demi mengikuti tuntunan Allah melalui petunjuk Rasulullah, itu yang disebut dengan soleh namanya. Ini. Maka amal yang tadinya hanya berupa aktivitas atau rutinitas kita itu, maka dia akan merubah dengan mengikuti pedoman tadi menjadi aktivitas yang saleh, amal yang saleh, perbuatan yang saleh. Karena itulah jangan heran kalau semua aktivitas kita yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur kembali itu memiliki tuntunan dalam Islam. Dan berita baiknya yang menguatkan keyakinan kita, iman kita, alhamdulillah hanya di Islam berdasarkan keyakinan dan riset kita yang seluruh aktivitas kita itu disertai dengan pedoman. Ya, pedoman itu yang dalam bentuk doa. Cuma kan masyarakat awam memahami doa itu hanya sebatas bagian spiritual yang kita ungkapkan kepada Allah, kan? Meminta keberkahan, kan? Dapat pahala. Lebih daripada itu, sebetulnya konsepsi doa itu bimbingan kita beraktivitas. Bagaimana saat bangun tidur, kan doanya beda dengan saat akan tidur. Karena apa yang kita baca saat bangun, sebetulnya membimbing kita bagaimana cara bangun yang baik. Mengisi kehidupan yang baik. Saat kita akan tidur, doa itu membantu kita bagaimana cara tidur yang baik, yang tenang, yang nyaman, yang pasrah, yang tawakal. Demikian makan ada doanya. Ya, ke kamar mandi masuk dengan keluar doanya berbeda, berpakaian ada doanya. Doa itu sejatinya adalah pedoman yang mengiringi aktivitas kita yang akan merubah perbuatan aktivitas kita dari sekedar rutinitas biasa menjadi saleh. Paham sampai sini ya? Ah, dan yang paling menariknya teman-teman sekalian, manusia yang beraktivitas ini dengan seluruh totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur kembali itu punya nama sendiri dalam Al-Quran. Ya, ada Al-Insan namanya, Al-Insan. Ya kan? Tuh. Ini kalau kita belajar nanti di gramatikal bahasa Arab dari kesesuaian katanya, wah ini menemukan yang dahsyat deh. Ya, ini betul-betul mukjizat, betul-betul firman Allah yang sangat luar biasa. Jadi kan nama manusia itu ada Bashar, ya 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, ada Basharaini sekali. Kemudian ada misalnya Al-Ins, ya disebutkan 18 kali berpasangan dengan jin, ya Ma'syar al-jinni wal ins, ya. Kemudian ada Nas, ya 241 kali disebutkan dalam Al-Quran, ada surah 114, surah An-Nas, kan. Ada Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, kan. Dan ada Al-Insan, ini, teman-teman sekalian. Nah, yang paling menariknya, teman-teman sekalian, yang paling luar biasanya, semua diksi tadi yang disebutkan, itu menunjuk kepada makna yang berbeda. Tekanan yang tidak sama, dilalah dalam ilmu bahasa Arab itu. Ketika Al-Quran mengungkapkan dengan diksi Al-Ins, ya ma'syar al-jinni wal-ins, kenapa sih menggunakan Al-Ins, bukan Al-Insan? Ya kan? Ketika Al-Quran misalnya menggunakan diksi Bani Adam, ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kenapa menggunakan kata Bani Adam? Ada penekanannya. Nah, yang paling menarik, ketika digunakan kata ini al-insan, al-insan itu tidak disebutkan kecuali menunjuk pada manusia dengan segala totalitas aktivitasnya. Ya, totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, makanya kalau kita menemukan kalimat al-insan dalam Al-Qur'an itu enggak akan jauh. Ya, dari segi apa? Dari segi keimanan, amal soleh, bagaimana menata aktivitas kita yang satu saat akan berakhir. Jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas, tapi aktivitas itu nggak punya nilai di sisi Allah. Nah, waktu yang kita isi untuk beraktivitas itu bahasa Arabnya disebut dengan asr namanya. Asr. Ya, asr itu bukan sore, kalau sore masa namanya. Asrun, ain, sad, ra, gini. Ain, sad, ra, gini ya. Nah, ini apa namanya waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas ain sad dengan ra. Yang paling menarik begini, orang yang beraktivitas ya disebut dengan insan, aktivitasnya mesti diisi dengan kata iman, yakin kuat, nanti muncul apa, amal saleh. Sekarang buka surat al-asr nih dengan namanya surah ke 103, perhatikan wal asr. Demi masa, demi waktu, kami bersumpah kata Allah, demi waktu yang kami berikan kepada manusia untuk diisi ya semua kesempatan waktu itu untuk beraktivitas. Sehari 24 jam, sepekan ada 7 hari, gitu kan? Demikian seterusnya. Itu silahkan isi beraktivitas. Nah, tapi tidak semua orang beraktivitas itu akan punya nilai manfaat di sisi Allah. Lalu kita bertanya, bagaimana caranya ya Allah supaya punya manfaat? Teruskan ayatnya. Innal insana. Ini Allah tidak mengatakan innal insa, inna bani adam, innal nas, innal insana. Sungguh setiap manusia, ya ini istighraq nih. Istighraq itu mencakup semua tanpa kecuali. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu lafi khusr, berpeluang dia mendapatkan kerugian kalau tidak menggunakan waktunya secara efektif untuk menata aktivitas yang baik. Bagaimana cara supaya jadi baik? Ya Allah, ya illal ladzina amanu, tuh iman, yakin. Lalu implementasi dari keimanan itu wa amilus salihat, ini teman-teman sekalian. Tuh, lihat, insan ketemu amal saleh, ketemu iman. Ya. Dan nanti akarnya kalau kita turunkan al-insan, turunannya al-iman tuh akarnya. Tuh. Kalau kita lihat bangunan hurufnya sama semua. Ini pakai al, ini kemudian alif, lam, ini ada hamzah, harakatnya kasrah, ini iman, ini insan. Kalau dihitung hurufnya sama semua. Kesesuaiannya, ini bukan cocok logi ya, berbeda ya. Ini kita melihat bagaimana mukjizat Al-Quran memberikan kesesuaian. Nanti ada keterhubungan makna dan banyak buku yang ditulis tentang ini. Seperti Al-Imam As-Suyuti juga yang menulis tentang bagaimana kesesuaian satu ayat dengan yang lainnya, satu surah dengan yang lainnya, yang disebut dengan istilah para ulama itu munasabatus suwar atau munasabatul ayat. Kesesuaian ayat satu dengan ayat yang lain atau bahkan munasabatul al-fadhul Qur'aniyah. Kesesuaian diksi-diksi dalam Al-Quran. Jadi kembali ke sini teman-teman sekalian, bahwa clue pertama yang Allah berikan kepada kita adalah jika kita ingin mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Anda dapat kabar gembira dari pimpinan di perusahaan saja sudah luar biasa, senangnya bukan main. Dapat kabar gembira dari calon mertua, senangnya luar biasa. Dari bos senangnya luar biasa. Sekarang Allah yang kasih kabar gembira. Siapa yang berhak menerima itu? Alladzina amanu, semua orang yang yakin dengan Allah, kemudian dibuktikan keyakinan itu lewat tenunan beragam amal soleh yang ia kerjakan. Nah, saya mau turunkan seperti ini. Ya, saya hapus dulu yang ini keseluruhannya. Lalu kita turunkan begini. Iman, ya, plus amal soleh. Begini ya. Nah, saya kotaki. Inilah insan. Jadi kita itu disebut insan oleh Al-Quran jika mampu menggabungkan sisi keimanan dan aktivitas kita menjadi soleh. Iman dan amal soleh, itulah insan. Jadi tidaklah manusia itu tercipta kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dengan cara berkeyakinan kuat imannya, lalu berperilaku yang baik, soleh. Jadi kalau sindiran tajamnya, kalau ada orang, ada manusia yang hidup, tapi tak mampu merefleksikan kehidupannya dengan berbuat baik dalam kehidupan, maka dipertanyakan kemanusiaannya. Apalagi jika kemudian ya ada nilai-nilai yang menghambat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita berjuang untuk mengisi kembali nilai-nilai yang terkotaki di sini. Jelas ya? Jadi insan formulasinya iman plus amal soleh. Ketika seorang insan mampu mengimplementasikan dua hal ini dalam kehidupannya, iman dan amal soleh, maka dijaminlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian rahmat dalam bentuk ragam surga. Ini. Ya annalahum jannatin. Ini dia, tajri min tahtihal anhar. Saya garis bawah yang ini dulu. Annalahum jannatin, ya. Tegaskan kepada mereka. Ini tegaskan ada anna, anna, inna itu fungsinya sama. Harfu nasbin, harfu nasbin wa taukidin. Ya tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Itu di gramatikalnya. Harfu nasbin wa taukidin, huruf yang secara gramatikal itu memfungsikan kalimat setelahnya berharakat itu nasab, bisa fathah ataupun dia kasrah dalam bentuk jamak. Ya, kalau dia jamak plural maka kalimat setelahnya berharakat kasrah seperti ini. Ini kan jannat, ini bentuk jamak dari kata jannatun, ya. Seperti ini. Ini bentuk tunggalnya, singular. Ya, bentuk singularnya. Bentuk jamaknya apa? Nah, seperti itu. Jannatin. Nah, gini ya. Kalau kita bisa buat begini, bisa, ya. Kalau kita ingin jadikan misalnya seperti ini alifnya, ditegakkan ke sini, disambungkan, boleh, seperti ini. Ya. Nah, jadi alifnya kita tegakkan ke sini. Nah, ya, bisa begini. Ini bentuk jamaknya. Keduanya dalam bentuk apa? Jama. Ini bentuk tunggalnya. Nah, ini karena ada anna atau inna, nanti kalau bentuk jama harakatnya paling gampangnya ada ini kasrah tin, ya. Annalahum jannatin. Kalau dia tunggal maka harakatnya fathah. Annalahum jannatan misalnya, kan? Demikian. Itu di luar Quran kalau dia tunggal. Nah, ini baru secara gramatikal. Secara makna, kalau kita belajar fikih lughah misalnya, kita dalami harfun nasbin adalah huruf yang berfungsi untuk menegaskan, ya, kepada lawan bicara atau yang sedang ditujukan pembicaraan atau informasi ini untuk memberikan pesan yang kuat kepada mereka, saking kuatnya tanamkan dalam jiwa mereka jangan sampai goyah. Ya, seperti orang Arab berkata nasabar rajulu asahu alal ardi, seorang menancapkan tongkat itu ke bumi dengan kuat sehingga dia enggak goyah. Ya, itu nasab namanya. Jadi di sini disebut dengan harfun nasbin memberikan pesan secara makna bahwa jika ada informasi kalimat di dalam Al-Quran atau bahkan dalam hadis misalnya, atau bahkan dalam kata-kata keseharian kita, apalagi di Al-Quran, yang dibuka diawali dengan kata anna ataupun inna wa akhawatuha dan saudara-saudaranya atau jenis-jenis ragam-ragamnya, nanti memberikan pesan kepada kita bahwa kalimat itu mesti ditanamkan dengan kuat di benak kita. Ya, pancapkan di hati kita, jangan goyah. Taukidin, kuatkan. Ya, kuatkan. Jangan sampai kita ragu sedikit pun, karena itu basicnya mesti iman ini. Harus yakin, kalau nggak yakin ya nggak akan dapat. Orang yang nggak yakin dengan kehidupan akhirat, nggak yakin dengan surga, nggak yakin dengan kehidupan alam kubur, biasanya ciri khasnya hanya akan menghabiskan masa hidupnya di dunia saja. Ya, ada yang ngejar materi, kejar, ya, kejar kedudukan, kejar, nggak peduli dengan akhirat karena nggak yakin. Ya, nggak yakin, jadi hidupnya seperti itu saja. Nikmati dunia, kalau sudah selesai ya selesai, meninggal ya meninggal, gitu ya. Nah, itu bedanya dengan kita, kita punya konsepsi kehidupan setelah kematian. Ya, makanya di Al-Baqarah di pembuka ayat yang keempatnya itu kan di ujungnya wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap kehidupan akhirat itu kita yakin. Karena kita yakin itu kita beribadah sekarang, kita buktikan. Kalau enggak yakin kenapa kita sholat, baca Al-Qur'an, ya kan? Kita berinfak, berzakat, niatkan ibadah karena yakin. Ya, dan itu enggak ada ruginya antara yakin dengan enggak yakin, kan meninggal juga. Ya kan? Yang yakin bisa kaya, yang yakin bisa punya kedudukan, yang nggak yakin ya berpotensi berpeluang kaya kalau mau kerja keras, berpeluang punya kedudukan kalau mau dia bisa belajar dengan kuat. Ya, tapi kan nanti pembuktiannya setelah kematian bisa dilihat apa yang terjadi, kan sama-sama meninggal juga. Ya, jadi kalau kita lihat probability-nya, ya kemungkinan yang terjadinya, maka yang yakin tuh lebih diuntungkan. Kenapa? Karena nggak punya resiko setelah itu. Yang nggak yakin punya resiko, kan sama-sama meninggal. Kalau nggak ada kehidupan ini, nggak ada apa-apa setelah meninggal dunia, ya kalau kita misalnya mendapati realitasnya misalnya ya, nggak ada apapun yang terjadi, nggak ada ruginya apa yang kita kerjakan. Ya, tapi karena kita yakin ada kehidupan, dan itu dibuktikan oleh Allah pencipta kita, ya dikirim Rasul, Rasulnya disepakati. Coba tunjukkan kepada saya, sejarawan mana yang sampai saat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah ada misalnya, tunjukkan kepada saya. Tidak ada kan? Gak ada satupun pembuktian informasi menyampaikan Nabi Muhammad tidak eksis di kehidupan di bumi misalnya. Semua mengatakan beliau itu ada, beliau terlahir. Ya, bahkan seorang non-muslim sekalipun membuat satu daftar tokoh paling berpengaruh, ya 100 tokoh berpengaruh di muka bumi ini, menempatkan Rasulullah itu urutan pertama. Artinya apa? Seorang non-muslim pun menyadari bahwa Nabi Muhammad itu eksis. Beliau seorang rasul. Jadi kita sepakat kenabiannya, sepakat kerasulannya, sepakat dengan pengaruh yang dibawa oleh beliau, sepakat merubah kehidupan zaman jahiliyah menjadi khairu ummah, sepakat itu dibawa menjadi peradaban Islam, baik di timur, di Baghdad, ataupun di barat, di Spanyol, sepakat itu datang ke Nusantara sampai dengan sekarang. Kalau kita sepakat dengan itu semua, dan apa yang disampaikan beliau, Rasulullah SAW, tidak pernah keliru sampai dengan saat ini, maka secara konsepsi keyakinan paling sederhananya, maka kita sepakat apa yang disampaikan oleh beliau seluruhnya benar adanya. Ya, karena itu semua itu membawa keyakinan kita baik dalam kehidupan kita saat ini ataupun kehidupan kita di masa yang akan datang, maka semua informasinya bagi kita yang beriman itu real adanya, real. Karena itu Al-Quran sering memberikan informasi pendahuluan yang belum pernah ada dialami oleh bangsa Arab pada saat itu, dan itu terjadi nyata seperti turunnya pembuka surah Ar-Rum misalnya kan, ya alif lam mim, ghulibatir Rum, ya alif lam mim, tentara Romawi itu akan dikalahkan ya di satu bagian bukit yang rendah, namun setelah itu kemudian mereka akan menang kembali di fase yang tidak jauh dari itu. Dan itu belum yakin mereka, sebagian ya, bukan orang-orang yang beriman, tapi orang beriman yakin. Dan apa yang terjadi? Ternyata benar, setelah itu terjadi peristiwa demikian. Inna fatahna laka fatham mubina idza ja'a nasrullahi wal fath. Sebentar lagi kota Mekah akan dibuka, tertaklukkan dengan damai, datang orang-orang berislam dengan banyak. Orang beriman yakin betul. Ya, orang-orang yang belum beriman, ah masa terjadi begitu? Ya, tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, yang sesungguhnya terjadi. Maka Mekah terbuka, betul orang banyak masuk Islam, ditertibkan dengan damai dan sebagainya gitu. Ya itu pembukaan. Akan berita-berita gaib yang disampaikan, sesuatu yang belum diketahui, di masa datang dia akan datangnya, sehingga ketika orang Islam menerima informasi itu benar adanya, ya terbukti kebenarannya, maka yang dekat saja disampaikan, apalagi yang jauh yang kita bisa tanamkan dalam jiwa kita, oh ini pasti akan terjadi karena semua yang disampaikan Al-Quran itu benar, baik pendahuluannya apalagi sampai akhirnya. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kembali ke sini, kata Allah, tanamkan keyakinan dalam dirimu. Ya, tanamkan, jangan sampai goyah, bahwa orang-orang yang bisa memadukan iman dengan amal soleh itu akan diapresiasi oleh Allah dengan menyiapkan ragam surga. Bukan tunggal ya bentuknya, tapi jamak ini, jannat ini ya. Nih. Bagi mereka disiapkan ragam ya, ragam surga. Jadi bukan satu surga saja, ada berbagai jenis surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Yang paling standar itu tajrimin tahtihal anhar. Ini yang paling standar, ya, mengalir sungai-sungai di bawahnya, diberikan rezeki yang sangat luar biasa. Ada yang bentuknya buah-buahan, ya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ada yang paling indah itu, ya, diberikan buah-buahan, teman-teman sekalian. Begitu diberikan kok warnanya kayak mirip. Sampai mereka berkata, ini kan yang tadi diberikan sebelumnya. Eh, ternyata rasanya beda-beda. Masya Allah. Ada nggak buah-buah yang warnanya mirip, bentuknya mirip, tapi rasanya setiap buahnya beda gitu ya? Itu baru satu. Ya, belum warna yang lain dan sebagainya. Makanya nanti ketika kita masuk ke surah Ar-Rahman, dan ketika masuk ke surat Al-Waqi'ah, itu macam-macam. Ya, ada yang fihi ma faqihatun zaujan, ya, ada yang buah-buah yang saling apa namanya, dia berpasangan, ya, ada yang fihi ma faqihatu wa nakhlu wa rumman, ya, ada buah-buahan, ada delima, ada kemudian ada apa namanya, apel dan sebagainya. Tapi kan bukan seperti yang kita gambarkan sekarang. Itu yang paling menarik, warnanya bisa mirip-mirip tapi rasanya bisa berbeda. Nah, itu nggak bisa diilustrasikan tuh. Nanti kalau kita mau dapatkan itu, nah ini lo konsepsikan, ini sinergikannya dalam kehidupan kita. Nah, ini kan yang standar kenikmatannya, teman-teman sekalian. Ini baru gambaran umum, beragam surga. Ya, yang diantara kenikmatan standarnya ada sungai-sungai. Tapi nanti sungainya di bawahnya kan macam-macam. Kalau di surat Ar-Rahman itu yang ainani tajrian, ada dua mata air yang mengalir. Kemudian ada yang mudhamatan, ada yang memancar, gitu kan? Nah, ada yang nanti airnya kolamnya kolam seperti susu, ada macam-macam, kan? Sangat beragam, sangat bervariasi. Pertanyaannya, bagaimana ragam surga itu ditampilkan dalam Al-Quran? Dan seperti apa konsepsi amal soleh kita yang ditopang oleh kekuatan iman itu meniti amal soleh sehingga mendapatkan deh bagian-bagian surga yang kita inginkan itu. Dari sini baru kita turunkan jadi kurikulum kehidupan di muka bumi. Nah, jawaban cepatnya, satu, ternyata ragam surga ini yang Allah kemudian siapkan untuk kita insya Allah hamba-hambanya, ini berkesesuaian dengan amal soleh yang kita tenun dalam kehidupan di bumi. Jadi Allah menyiapkan secara singkatnya beragam jenis surga sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita yang kita kerjakan, kita siapkan di muka bumi. Ya, misalnya nanti kalau kita pernah dengar misalnya orang yang rajin puasa, ya, pernah mendengar dia akan melalui pintu apa saat masuk surganya? Ada babur rayyan, pintu ar-rayyan. Orang yang rajin tahajud misalnya kan? Nah, maka dia bisa memasuki pintu namanya babut tahajud. Ya, orang rajin sedekah, babus sedekah. Sampai Nabi menyebutkan Allah menyiapkan subhanahu wa ta'ala 8 pintu surga. Wah, ada 8 jenis, 8 ragam. Nah, pertanyaannya, jika surga itu bisa kita masuki dengan menenun amal-amal soleh yang beragam ini, bervariasi, bagaimana tingkat tinggi dari surga itu? Amalan apa yang bisa kita siapkan dari sekarang menjadi kurikulum untuk menjemput surga yang dimaksudkan? Ini yang coba kita lacak dalam Al-Quran. Jadi, diksi pertama menyebutkan surga dalam Al-Quran itu dengan bentuknya jamak ini. Jadi, ini kalimat pertama yang disebutkan dalam Al-Quran menunjuk kepada surga. Bagaimana ini ditafsir, dijelaskan oleh Quran sendiri, ya, untuk memberikan contoh kepada kita, contoh detil jenis-jenis surganya seperti apa. Ya, jangan sampai dapat informasi saja, misalnya saya pengen ke Firdaus, saya pengen surga Aden gitu kan. Nah, ini dari semua itu seperti apa jenis amalannya? Itu yang coba kita turunkan. Nah, untuk itu penting bagi kita menurunkan detil jenis surganya dengan menghadirkan beberapa ayat-ayat lain di surat-surat yang berbeda sebagai tafsir Quran bil Quran. Ya, jadi keterangan Al-Quran ditafsirkan lagi dengan ayat Quran yang lain untuk memberikan penjelasan kepada kita. Nah, kini coba kita saatnya hadirkan dulu ayat yang lain. Kita coba hapus dulu ya untuk mempercepat teman-teman sekalian.

kita sebagai anak, orang tua amanah, bahagiakan orang tua, berbakti yang baik. Orang tua, anak itu amanah, didik yang baik, dan sebagainya, sampai pasangan dan sebagainya, sampai kehidupan dan pekerjaan kita. Tuh, babnya luas sekali. Ya. Jadi penghuni surga Firdaus itu, teman-teman sekalian, wah, bisa jadi presiden, bisa menteri, bisa gubernur, bisa bupati, bisa pebisnis, siapapun. Tapi sifatnya ini. Dan dahsyatnya, selain khusyuk, sholatnya terjaga dalam kehidupannya. Ya, ya terjaga itu gak mudah tuh. Saat rapat, waktu-waktu sholat masih bisa sholat dengan enak, dengan khusyuk. Bahkan dia pimpinan di perusahaan, waktu sholat berhenti, direkturnya langsung jadi imam. Ya, makmumnya, pegawainya semua, wah oh, indah, sholatnya khusyuk, minta berkah sama Allah, didesain. Nah, tugas kita sekarang bagaimana menurunkan ini menjadi kurikulum kehidupan. Ya, bagaimana menurunkannya? Tinggal geser aja, mau dibawa kemana. Ya, kalau mau kita bawa ke lingkup keluarga, misalnya teman-teman sekalian praktiknya, saya mau bawa ke keluarga. Pengen menjadikan keluarga ini, keluarga calon penghuni surga Firdaus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Ini yang ini jadikan kurikulum. Ya. Udah konsen aja ke sinilah. Pada akhirnya meninggal juga gitu kan. Konsen aja ke sini. Enggak apa-apa, silakan apa yang mau dijalani, passionnya apa? Apakah di pengetahuan, ya, di kedudukan, di harta dan sebagainya, mau jadi pebisnis boleh, ya, jadi arsitek silakan, jadi birokrat diplomat boleh, jadi ulama alhamdulillah silakan apapun, ya, tapi jaga ini, bawa dalam kehidupan kita, nih, 1, 2, 3 terus sampai poin terakhirnya, terapkan, saling bekerja sama, ya, bisa saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya, jadi ini poinnya, jadi cara kita menurunkan pemaknaan Al-Baqarah tadi ayat 25 tentang ragam surga, di antara detailnya adalah sesungguhnya menjadi tantangan bagi kita untuk menjadikan itu semua sebagai kurikulum kehidupan kita dengan passion apapun yang kita pilih untuk beramal soleh. Jadi kalau ingin masuk surga Firdaus, ya ini ya standar nilainya apapun profesi yang kita jalani dalam kehidupan di dunia. Jaga sholat, karena sholat itu kan sifatnya luas bagi siapapun. Mau Anda pejabat, mau birokrat, diplomat, pengajar, ulama, sholat standar. Yang membedakan keimanan kita di hadapan Allah, pertamanya adalah sholatnya. Pembeda antara abid dengan ghairul abid. Hamba Allah ya yang beriman dengan yang belum beriman. Pembedanya apa? Ini sholatnya. Selebihnya adalah nilai-nilai yang memotivasi kita juga untuk bisa berkembang lebih luas, termasuk dalam urusan dunia. Tadi kayak konsepsi zakat, bagaimana bisa berzakat kalau nggak ada harta? Berarti kan ada motivasi untuk bekerja, tapi dalam bingkai keimanan yang benar. Ini Firdaus. Ya, ini inilah teman-teman. Ayo, tantangannya sudah ada. Kemudian juga arahannya sudah ada. Nah, tinggal pilihannya. Ya, pilihan kembali kepada kita semua. Selanjutnya terserah Anda. Tawaran sudah, dengan kemudian juga deskripsinya sudah disampaikan dengan jelas. Contoh-contoh di masa lalu sudah ada. Tinggal bagaimana kita memilihnya. Ada apa lagi misalnya? Ya, selain surga Firdaus ada surga yang seluas langit dan bumi juga ada. Ya, saya ambil contoh misalnya yang ini. Ya, nanti ada misalnya Quran, kalau ini kita hapus dulu. Ya, ada Quran surah Ali Imran nih. Maaf teman-teman, kita hapus sebentar, kita turunkan ininya dulu, ganti dulu ya. Nah, ini misalnya. Ini kita pojokkan, ini kita kecilkan sedikit. Maaf ya. Ini dulu nih. Ah. Ini jadi kayak Iron Man ya. Ini buka kan dulu begini ya. Nah, alhamdulillah teman-teman. Nah, ini kita sedikit menyesuaikan teknologi ya, jadi biar bisa mudah dipahami, insya Allah. TV-TV juga belum ada yang punya nih, TV swasta silahkan cek, belum ada yang punya nih alatnya, alhamdulillah nih. Kalau kirimkan untuk memudahkan ta'lim, mudah-mudahan kualitas ta'limnya lebih bisa dipahami dengan baik, enak, jadi bisa lebih berkembang. Nanti kalau kita ada kelas khusus spesifik, nanti yang di Mira ya, juga nanti ada di Mira, insya Allah disiapkan nih desainnya, karena ini ada beberapa yang sedang menumpuk, kita sedang rapikan. Ini nanti bisa otomatis, begitu saya kasih materi, disambungkan dengan gadget Anda. Jadi nanti Anda nggak usah nulis apa-apa lagi. Jadi nanti bisa langsung di-download masuk ke gadgetnya Anda masing-masing. Tapi nanti transkripsi semuanya terjaga hanya kelompok-kelompok yang sesuai dengan jurusan studinya. Kan nanti di Mira ada di bagian kelompok A, kelompok B, pas ikut nanti sudah masuk jurusan spesialisasi. Ini nanti ada materi khusus yang bisa langsung di-download masuk ke Anda. Ya. Jadi nanti bisa zoom, bisa ambil download, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang Ali Imran ayat 133 sampai 134 teman-teman sekalian. Ya, ini Allah tawarkan kepada kita surga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin. Wa jannatin ini bentuknya tunggal, ya. wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah siapkan. Ya, bergegaslah engkau, bergegas tuh, diminta bergegas untuk memohon ampunan kepada Allah, ya, untuk bisa mengevaluasi diri, untuk bisa berintrospeksi, bisa bermuhasabah, ya, mengukur diri kita. Eh, udah usia berapa sekarang? Anak 4 tahun udah bisa hatam Quran. Ada yang sudah hafal Quran, matanya enggak bisa lihat. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, pengen surga Firdaus, ya, tapi jauh dari Quran. Salat masih begitu. Ya, kalau kata orang apa tuh? Teman-teman yang ke orang Venezuela itu belang betong, ya, belang betong gitu kan, kadang-kadang kerjain, kadang-kadang enggak gitu. Nah, ini masih begitu tuh, terus pengen ke surga Firdaus lagi, Anda sehat, ya kan? Nah, jadi kata Allah cepat evaluasi diri nih, takutnya nanti ajal datang lebih cepat dari apa yang tidak diduga. Ya, harap-harap besok misalnya masih ada berkehidupan, tiba-tiba semenit kemudian meninggal dan sebagainya. Ya, jadi cepat istighfar, evaluasi, dan berharap mendapatkan anugerah tempat pulang surga yang baik. Minimal ini arduhas samawati wal ard, yang luasnya oleh Allah itu disiapkan seluas langit dan bumi. Masya Allah, siapa orang paling kaya sekarang di muka bumi? Tapi kan nggak bisa tinggal sebumi. Emang dia menguasai bumi sepenuhnya? Tidak, ya kan, cuma petakan aja, itu juga nyewa. Jadi kalau teman-teman ngontrak di bumi, ya udah, nggak usah merasa minder, yang lain juga ngontrak kok. Tuh, meninggal juga, kalau udah meninggal nggak ada bedanya. Ya, jadi ngontrak itu bukan aib. Ya, kalau kita memang ingin menata, ingin beli rumah, tentu dalam konteks dunia, nggak apa-apa, silakan ikhtiar. Tapi kalau belum ada pun, nggak harus tampil gaya dengan cara yang memaksakan diri. Misalnya kemampuan nggak ada, itu membohongi diri sendiri. Ya, karena selama di bumi semuanya itu ngontrak, pada akhirnya pulang. Jelas ya, hanya mewariskan sesuatu berdasar hukum keduniaan. Tapi yang hakiki ini di sini, nih. Dan kalaupun dapat tempatnya seluas langit dan bumi, masya Allah, langit tuh seluas apa? Bumi sebagaimana? Sudah pernah keliling bumi semuanya gitu kan? Nah, sekarang punya tempat seluas langit di bumi, dan bumi seluas langit dan bumi, silahkan nanti bikin kompetisi maraton, lari tuh di situ seluas langit dan bumi. Wah, masya Allah, luar biasa. Wa'indatil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Nah, siapa golongan orang takwa tertentu ini yang mendapatkan penyiapan tempat seluas langit dan bumi? Karena nanti tipikal orang takwa pun beragam juga. Ada yang dapat surganya surga Aden, ada yang dapat surganya itu surga indah sekali yang bisa disambut dari semua pintu surga. Itu golongan orang takwa juga. Nah, di antara orang takwa itu ada yang mendapatkan ini. Ini alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal-kaazimina al-ghayza wal-'aafina 'anil-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata kualifikasinya beda lagi dengan yang tadi. Ya, ini ragamnya. Kalau nanti, waduh, ke surga Firdaus saya misalnya belum tertapaki nih tangganya nih, ya. Tapi saya mau berikhtiar juga lah, cari yang lain misalnya kan, yang kira-kira bisa mendapatkan aroma surga tersendiri juga, yang keutamaan dapatkan lagi. Apa itu misalnya diantaranya ini? Silahkan. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, yang gemar berinfak. Nanti infak itu ada babnya sendiri. Ya, infak itu ada babnya sendiri, tidak harus pakai uang. Ya, bisa dengan makanan misalnya, makanya kan ada gerakan bisa berbagi makanan dan sebagainya, walaupun mungkin berbagi sedikit tapi konsisten mereferensikan kebaikan kepada orang lain. Ya, wal kalziminal ghayza, menahan amarah, ini ada babnya sendiri. Nanti nahan marah ini, teman-teman sekalian, wal afina anin nas, ya, bisa memaafkan kesalahan orang-orang yang meminta maaf, atau kita bisa memaafkan walaupun orang belum minta maaf, sehingga menjadikan urusan kita selesai dengan dia. Jadi beda minta maaf dengan memaafkan. Kalau kita memaafkan orang lain, kesalahan orang lain, walaupun orang itu tidak minta maaf sama kita. Walaupun orang itu sekali lagi tidak minta maaf terhadap kita. Tapi kita memaafkannya. Maka apa yang terjadi? Allah akan menghijab urusan kita dengan orang itu. Jadi kita nggak pikirin dia lagi, nggak pikirin persoalannya. Jadi kita lapang menjalani kehidupan kita di depan mata kita. Tapi orang itu sebelum dia minta maaf kepada kita, tetap terikat dengan hukum kepada dia. Ya, tetap terikat dengan hukum. Artinya masih kepikiran, masih merasa ini itu, dan itu akan terbawa sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada ruginya memaafkan. Ya, enggak ada ruginya. Nah, jadi ternyata, dan ini tinggi nilainya. Orang yang bisa meluaskan cawan hatinya seluas samudra, maka Allah akan mengganti keluasan itu dengan tempat tinggal yang lebih luas, luas langit dan bumi. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah gemar, ya, terhadap orang-orang yang berbuat baik, orang-orang ihsan. Siapa ihsan itu nanti ada babnya lagi. Ya, ini jadi setiap ini ada detailnya, teman-teman sekalian. Tapi yang mau saya katakan, ragam pendahuluannya, Allah menawarkan ragam jenis surga tadi dengan beragam amalan, yang semua amalan ini didesain sesuai batas kemampuan manusia. Ya, jadi mau kemana pun, ya, dipandu oleh Allah, silahkan. Dan diberikan kemampuannya itu luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, ini baru dua nih. Ya, dari 8 pintu surga yang bisa kita hadirkan. Jadi sekarang tawarannya, saya sengaja tampilkan dulu yang surga Firdaus ya, karena kalau di survei, nah survei menunjukkan gitu kan, kebanyakan orang kan kenalnya Firdaus, Firdaus, Firdaus, maka tadi kita turunkan. Tinggal tugas kita malam ini, bagaimana membuat itu sebagai kurikulum kehidupan, lalu kita konsisten mengerjakan sampai berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti babnya tersendiri bisa dirinci lagi di kajian-kajian yang lain, ya. Tentang sholat, kan sudah kita siapkan juga bab tentang sholat itu. Nanti teman-teman tinggal lihat, ya kan. Kemudian juga yang lain-lainnya tinggal disesuaikan saja. Nanti saat masuk kepada detail suratnya, kita akan bahas dengan lebih terperinci. Ya, jadi inilah gambaran di surah Al-Baqarah ayat 25 yang memberikan refleksi kepada kita tentang bagaimana menurunkan kehidupan kurikulum surgawi di muka bumi. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang ini akan diapresiasi oleh Allah, ya, yang konsisten dengan iman amal solehnya, diberikan beragam surga yang bisa dia turunkan pilihan amalnya sesuai dengan harapan dia. Kemudian yang paling standar, Allah berikan limpahan rizki dari sungai yang mengalir, berbagai macam buah-buahan, semua nikmat, sampai mereka berkata ini mirip yang tadi tapi ternyata rasanya berbeda, ya. Dan mereka punya pasangan abadi dalam keadaan yang suci. Masya Allah, semoga Allah memasukkan kita dalam golongan-golongan yang tadi dan bisa istiqamah, ya, untuk menjaga itu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman gambaran yang kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan konsisten, ya. Dan mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi sebelum kita akhiri. Yang pertama, bahwa insyaallah teman-teman sekalian, kita sedang bergerak terus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan umat, ya, apa yang disampaikan kepada kita. Doakan juga saya bisa maksimal, ikhlas, istiqamah sampai waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang ditinggalkan, diwariskan, bisa diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya. Ya, adik-adikku yang sedang belajar, murid-murid saya khususnya, baik di Timur Tengah, ya, ada yang di Turki, di Afrika, dan lain sebagainya. Saya berharap Anda semua serius, ya, karena ketika waktunya Anda pulang, Anda pasti akan menggantikan, ya, juga dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian lebih daripada itu, teman-teman sekalian, insya Allah kita sedang berprogres, ya, pesantren yang teman-teman juga sampaikan. Alhamdulillah untuk tingkat SD, karena SD ini tahapan, ya. Jadi dari TK, kemudian KB, TK, SD. Nah itu nanti yang SD ini yang akan masuk kepada tingkat selanjutnya, yaitu yang tingkatnya Tsanawiyah dan A'liyah, atau yang tadi ya dengan Tsanawiyah, SMP, SMA, yang sekarang sedang kita siapkan juga. Tadi saya baru rapat, ya, kita mulai jam 8 ini tadi, ya, itu terima tamu saya dari siang, termasuk pembahasan tentang desain yang pesantren untuk tingkat SMP, SMA-nya. Alhamdulillah nanti kita akan update, ya, yang SD-nya sudah sejauh mana. Alhamdulillah sudah berkembang, pembangunan sedang bertahap. Kemudian nanti dari situ selesai, nanti masuk ke tahap SMP, SMA. Dan mudah-mudahan nanti untuk yang tingkat universitasnya bisa kita siapkan formulasi beasiswa sehingga bisa mendapatkan kemudahan dalam pendidikan. Dan itu insya Allah akan dibangun linknya dari sekarang. Kita bekerja sama untuk memberikan maslahat-maslahat. Yang kedua, teman-teman yang di Mira, ya, insya Allah kita hari Senin mulai ta'lim lagi. Hari Senin, ya, insya Allah. Tolong diingatkan nanti staff-staff juga, ya. Tolong hari Senin kita siapkan. Mungkin pertama kita akan jumpa, ya, mudah-mudahan bisa nanti dalam satu media, apakah Zoom ataukah yang lainnya, supaya nanti terukur untuk turunan kurikulum yang akan kita sampaikan. Jadi sekali lagi, Senin, waktunya nanti akan disampaikan kepada teman-teman semua kapan kita akan memulai. Dan yang terakhir, saya ingin menyapa teman-teman di STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Ayo, semangat, ya, semangat maksimal. Ini adalah masanya teman-teman semua, masanya kita, masanya ahli Al-Quran. Sekarang semua tergerak untuk menjadi ahli Al-Quran, ya. Saya mendapatkan permintaan juga dari beberapa negara untuk menginstal kurikulum Al-Quran, ya, di tempat-tempat mereka. Jadi sekarang kalau kita nggak bergerak, nggak semangat nih, nanti ketinggalan nih sama orang Jepang, orang Kanada, orang New Zealand, Australia gitu kan. Terus beberapa tempat di Korea, ya. Jadi kalau kitanya nggak bergerak, itu ketinggalan oleh mereka yang nanti serius. Makanya kita berlomba fastabiqul khairat. Dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih. Maafkan saya, saling mendoakan. Semoga Allah meridai kita semua. dan memberikan jalan terbaik untuk kehidupan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa shafina lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.